aku menatap lagi. Apa kau juga menatapnya? Cobalah kau pejamkan mata, gerimis jatuh bagai air mata. Ku harap dirimu bisa menunggu. Besar harap aku ingin bertemu. Sumpah hati diriku sangat rindu. Coba merayu Tuhanku, berdoa di dalam sujudku. Jika kita ditakdirkan bersatu, betapa bahagia hatiku. Jamkan mata, gerimis jatuh bagai air mata. Ku harap dirimu bisa menunggu. Besar harap aku ingin bertemu. Sumpah hati diriku sangat rindu. Ku coba merayu Tuhanku, berdoa di dalam sujudku. Jika kita ditakdirkan bersatu, betapa bahagia hatiku. Memiliki kamu anugerah, kau ingin bertemu. aku coba merayu Tuhanku.